maka mereka akan digabungkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para syuhada, dan dari kalangan orang-orang saleh. Ya ikhwan fillah na'azakumullah. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian meminta, ya Rasulullah, aku ingin murafaqataka fil jannah, aku ingin mengirimimu bersamamu nanti di surga. Doakan aku supaya aku bisa bersamamu di kebersamaan bersama Nabi. Kebersamaan bersama Rasul alaihi salatu wassalam itu sangat diharapkan oleh para sahabat. Mereka ingin bersama Nabi nanti. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi mendoakan, tetapi kata Nabi, bantulah aku. Fa'inni bikathratis sujud. Bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Bantulah aku dengan engkau memperbanyak salat. Asyahid barakallahu fikum, bahwa orang tadi meminta dan meminta didoakan, wahai Rasul, doakan supaya aku bisa mengiringimu bersamamu dalam surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ini balasan lain. Masuk jannah itu satu balasan. Ajran azima itu balasan. Tetapi kebersamaan bersama orang-orang yang Allah beri kemuliaan dan Allah beri kenikmatan atas mereka. Siapa? Ada empat golongan. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Sedangkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim." Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digabungkan bersama orang-orang yang mulia. Yang an'ama Allahu 'alaihim, yang Allah beri nikmat mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itu adalah sebaik-baik orang yang menyertai. Dzalika fadlullah atau dzalikal fadlu min Allah. Wa kafa billahi 'alima. Yang demikian adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Cukuplah Allah yang maha tahu siapa yang taat kepadanya dan siapa yang taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita lihat tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, ay kullu man ata'a Allah wa rasulahu ala hasbi halih. Yani siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sesuai dengan keadaannya, wa qadril wajib alaih, sesuai dengan kadar kewajiban atasnya, min dzakarin au unta, apakah laki-laki maupun perempuan, wa saghirin wa kabir, apakah masih muda atau sudah tua, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka semua akan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Ayat ni'mah al-'azimah allati taqtadi al-kamal wal falah wassa'adah, yaitu kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar, yang konsekuensinya kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sempurna. wal falah, kegembiraan, kemenangan, kejayaan, was sa'adah, dan kebahagiaan. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat dengan kenikmatan besar, kenikmatan sempurna, kenikmatan yang tinggi, dan kebahagiaan? Minan nabiyyin, dari para nabi. Ayalladzina faddalahumullahu biwahyih, para nabi adalah orang-orang yang Allah muliakan dengan wahyunya. Ya Allah, yang Allah utus sebagai rasulnya. Waqtassahum bitafdilihim biirsalihim ilal khalq, yang diberi kemuliaan yaitu diutus sebagai rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Wa da'watuhum ilallahi ta'ala, dan diberi kemuliaan yaitu mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha. Wa man ahsanu qawlan, kata Allah, siapa yang ucapannya paling baik? Siapa ucapan yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh? Ini keutamaan dakwah. Tentunya yang pertama dan utama mendapatkan keutamaan ini adalah para anbiya. Karena mereka lah du'at ilallah. Ikhtassahum bidakwatin nas. Allah istimewakan mereka dengan dakwah kepada manusia. Maka merekalah yang dimaksud oleh Allah dengan kalimat waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang ucapannya lebih baik dari mereka-mereka yang berdakwah mengajak kepada Allah. Sehingga An-Nawawi rahimahullah mengomentari ayat ini, hadza khiratullah. Orang-orang ini yang berdakwah kepada Allah adalah orang-orang pilihan Allah. Hadza habibullah. Mereka ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hadza waliyullah. Ini adalah wali-wali Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Naam, para da'i-da'i termasuk insyaallah mendapatkan keutamaan itu. Tetapi yang paling pertama adalah para anbiya. Baru yang mengikutinya, yang mengikutinya, yang mengikutinya, yang mengikutinya. Di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Oleh karena itulah para ulama dikatakan dengan pewaris para nabi. Karena mereka lah yang mewarisi ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya pada manusia. Ikhwan ibn na'azakumullah. Maka siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan Allah gabungkan dengan para nabi, para rasul. Masya Allah. Kita di dalam jannah bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Masya Allah. Itu ni'mah di atas ni'mah. Kenikmatan jannah satu ni'mah, tapi kenikmatan bersama mereka juga tidak kalah nikmatnya. Yang kedua, para siddiqin. Man humus siddiqun? Hum alladhina kamula tasdiquhum bima ja'at bihi ar-rasul, bima ja'at bihi ar-rusul. Mereka adalah orang-orang yang sempurna pembenarannya kepada para rasul. Mereka adalah yang sempurna pembenarannya, yakni membenarkan para rasul. Mengatakan sadaqta, amantu bika, menyatakan aku percaya padamu, engkau benar, engkau di atas kebenaran. Qala, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, ay kamu latasdiquhum bima ja'at bihir rusul fa'alimul haqqa wasadquhu biyaqinihim. Mereka membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul, khususnya yang terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'alimu, maka mereka pun tahu kebenaran. Wasadquhu, tahu kebenaran dan mempercayainya. Ada yang tidak tahu kebenaran, jahil, bodoh, tidak memiliki keutamaan. Ada yang tahu tapi ragu. Ini juga sama saja, bahkan lebih parah. Kalau tadi cuma jahil, ini ragu. Sebagaimana orang-orang yang fi qulubihim maradun, orang-orangnya dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim zaygun atau fi qulubihim raibin, wahum fi raibihim yataraddadun, wahum fi raibihim yataraddadun, mereka dalam keraguannya bimbang, yataraddadun. Ini juga gak ada kemuliaan. Maka kemuliaan ini adalah pada orang-orang yang berilmu dan yakin dengan ilmu yang sudah dipelajarinya. Berilmu dan percaya biyakinihim, dengan keyakinan mereka. Inilah para siddiqun. Masih ada satu lagi keterangan dari Syekh Sa'di rahimahullah. Qala wabil qiyami bihi qawlan wa amalan, dan mempraktekannya, mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, yang sudah diyakininya secara ilmu dan amal, atau secara qawlan wa fi'lan, secara qawlan wa fi'lan wa halan wa da'watan ilallah. Artinya qawlan, semua yang harus diikrarkan, diikrarkan di lidahnya. Artinya amalan, semua yang diperintahkan untuk diamalkan, dia amalkan. Wahalan, semua yang seharusnya dia tegakkan pada dirinya, maka dia tegakkan pada dirinya. Sehingga haluhu, keadaannya sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Min mafraq ra'asih ila rijlai, dari mulai belahan rambutnya sampai ujung kakinya, keadaannya sesuai dengan syariat dan sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mengapa ini termasuk di dalam sifat siddiqin? Karena pembenaran bukan hanya di lidah. Pembenaran bukan hanya pengakuan dalam keyakinan. Saya yakin, saya yakin, saya yakin. Tentunya siapa yang berkata bahwa saya yakin dengan kebenaran ini, pasti dia akan ikuti. Pasti dia akan mengikuti. Kalau tidak mengikuti, kita bertanya-tanya, apakah engkau benar yakin? Jangan-jangan gak yakin. Barang siapa yang beramal saleh, mengerjakan salat, maka pahalanya begini. Yakin? Yakin. Tapi gak ngerjakan. Ya kita katakan, kamu gak yakin. Kalau kamu yakin, pasti kamu kerjakan. Sehingga di antara sifat siddiqun adalah al-qiyam bihi qawlan wa amalan wa halan wa da'watan. Qawlannya sudah terangkan tadi, apa yang perlu diikrarkan, diikrarkan di lidah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa ashhadu anna Isa ibn Maryam abduhu wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhul min, wa ashhadu anna al-jannata haq wa anna an-nara haq, wa ashhadu anna al-qiyamata haq. Barakallahu fikum. Itu ikrar. Dan juga semua yang diperintahkan untuk dikerjakan, dia kerjakan. Dan keadaannya juga mengikuti sifatnya, akhlaknya, pakaiannya. Masih ada yang keempat, wa da'watan, dan dakwah. Jangan diketahui, diyakini, diamalkan, tapi untuk dirinya saja. Orang di sebelahnya, di kanannya, di kirinya, di depannya, dibiarkan melakukan berbagai macam kesyirikan, kebid'ahan, kejelekan, dosa-dosa. Ini juga sama. aneh. Kalau kamu tahu ini hak, ini yakin, kenapa enggak ditegur dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak kepada yang ma'ruf, ajak kepada yang munkar. Ikhwan ibn na'azakumullah, apalagi orang-orang dekatnya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang merupakan kerabatnya, familinya, saudaranya, pasti dia akan ajak. Karena dia yakin ini baik. Kasihan kalau saudaraku enggak ikut. Kasihan kalau istriku, anakku tidak ikut di jalan ini. Ayo, kerjakan. Amalkan. Ini hak. Teman dekatnya, kenapa kamu enggak kerjakan? Ini hak. Otomatis, karena dia yakin. Baik. Ikhwan ibn na'azukumullah. Wa ra'isuhum. Pimpinan para siddiqin. Awalu siddiqin. Man huwa? Abu Bakar. As-siddiq. Radiyallahu ta'ala anhu. Yang langsung Rasulullah SAW yang menjulukinya. Langsung Rasulullah SAW yang menyatakannya as-siddiq. Orang ini siddiq. Dikala mereka ragu, Abu Bakar yang paling percaya. Dia kan dalam mereka bertanya-tanya, kok begini? Abu Bakar yang paling yakin. Dan itu sudah banyak bukti-buktinya. Dari kisah Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW menyampaikan, aku diisrakan ke Baitul Maqdis. Dan dimi'rajkan ke langit. Jangan tanya tentang orang-orang kafir. Jelas mereka mentertawakan dan menentangnya. Hah? Semalam kamu ke Baitul Maqdis, tertawa mereka. Di dalam riwayat, dalam sirah Ibn Hisham, disebutkan ada beberapa yang sudah masuk Islam keluar lagi. Apa-apaan ini? Masa semalam ke Baitul Maqdis? Berarti ada yang gugur hanya karena ujian kepercayaan. Ujian kepercayaan dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka kaum musyrikin menganggap ini dalil yang paling kuat untuk membuat ragu Abu Bakrin. Mereka datang kepada Abu Bakar dan kemudian berkata, "Wahai Abu Bakar, terbukti sekarang bahwa dia pendusta. Dia berkata begini begini." Kata Abu Bakar, apakah benar dia berkata begitu? Benar dia berkata begitu dan disaksikan orang banyak. Sekarang dia masih berbicara dekat Ka'bah. Kata Abu Bakar, kalau dia yang bicara, walaupun lebih dari itu saya percaya. Walaupun lebih dari itu saya percaya. Bagaimana aku tidak percaya kepadanya? Padahal aku telah percaya dengan wahyu yang turun kepadanya dari fawqi sab'i samawat laila nahar. Bagaimana aku tidak percaya kepadanya? Padahal aku sudah percaya dengan yang lebih dari itu. Yaitu turunnya wahyu. Min fawqis sab'i samawat layla nahar. Turunnya wahyu dari atas 7 lapis langit kepadanya pagi dan sore. Jauh mana Baitul Maqdis dengan fawqis sab'i samawat? Lihat ikhwan ibn na'azakumullah, Abu Bakar as-siddiq. Ini siddiqun. Betapa nikmatnya kalau kemudian diberi oleh Allah di samping jannah dan pahalanya, Allah gabungkan kalian, kita semua dengan Abu Bakar Siddiq. Dan siddiqun yang lainnya. Masya Allah. Ni'mah. Azimah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau berharap kepada Allah, kalau berdoa kepada Allah, mintalah setinggi-tingginya. La takun misla fulan. Jangan seperti si fulan yang mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke surga. Walaupun yang paling rendah, walaupun yang paling bawah, walaupun masih di pintunya saja. Tidak apa-apa ya Allah. Kok begitu doanya? Minta yang paling tinggi. Minta jannat al-firdaus. Dan minta mudah-mudahan digabungkan bersama para rasul, bersama para siddiqin, bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Minta kepada Allah. Doa. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam berdoa kepada Allah tidak diajarkan untuk pesimis, tapi diajarkan untuk semangat meminta karena Allah arhamur rahimin, karena Allah subhanahu wa ta'ala mujibus sa'ilin, Maha mengabulkan doa. Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah Maha murah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua, itu para siddiqin. Dan kalian sudah tahu kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan hanya kejadian itu, kejadian lain sekian pun banyak yang mereka bertanya-tanya, kok begini? Kata Abu Bakar, benar. Mereka mengatakan, apakah seperti itu? Iya, kalau Rasulullah SAW menyatakan, pasti benar. Yang ketiga, wassalihin, orang-orang yang saleh. Yani humul ladzina salaha zahiruhum wa batinuhum, orang-orang yang saleh zahirnya dan batinnya. Batinnya adalah jantungnya, jiwanya, hatinya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal daging, yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb, itulah al qalbu, jantung seseorang, tempat menyimpan keyakinan di dalam dadanya, tempat menyimpan segala perkara-perkara yang merupakan lubuk hatinya. Ini sesuatu yang dia simpan dan dia yakini terdapat di sana. Kalau itu baik, tubuhnya seluruhnya akan ikut baik. Matanya akan ikut baik, telinganya akan ikut baik, tutur katanya akan ikut baik, tangannya akan ikut baik, kakinya akan ikut baik, semuanya akan ikut baik. Qala, dikatakan zahiruhum wa batinuhum, yang lahirnya dan yang batinnya, maksudnya yang tampak dan yang tidak tampak baik. Fasaluhat a'maluhum, sehingga amalan-amalan mereka pun jadi baik. Fakullu man ata'a Allah ta'ala kana ma'a haula, maka siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya akan digabungkan bersama mereka. Fi suhbatihim, bersama mereka, di dekat mereka, berdampingan dengan mereka. Suhbah, kalimat sahibah, yang sering kalian terjemahkan dengan apa? Sahabat. Asal katanya barakallahu fikum adalah berada di satu tempat yang sama. Asal katanya berada di satu tempat yang sama. Sehingga jangan kalian salah paham dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian ini majnun. Padahal pembicaraannya kalau kalian lihat tafsirnya kepada musyrikin. Wahai musyrikin, wa ma sahibukum bimajnun. Lebih khusus lagi disebutkan oleh para ahli tafsir, yang dimaksud tadi, yang diajak bicara adalah Walid ibn Bughirah, musyrik yang matinya dalam keadaan syirik, dan yang bersamanya yang mengatakan Rasulullah SAW gila. Kata Allah, wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahib kalian ini majnun. Kemudian Syiah Rafidah membawa ayat ini untuk menyala-nyalakan ahlu sunnah. Lihat ahlu sunnah, orang musyrikin dikatakan sahabat Rasul. Orang musyrikin dikatakan sahabat Rasul. Berarti Quran kalian itu salah. Yang benar Quran kami, Quran Fatimah. Itu adalah kedunguan Syiah Rafidah. Mengapa? Tidak mengerti makna sahib. Sahib itu asal katanya lughatan, secara bahasa maknanya yang bersama kalian itu. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah orang yang bersama kalian itu di satu tempat di Mekah bersama kalian itu tidak gila. Mafhum. Dan itu yang dimaksud di dalam pembahasan tadi. Dikatakan fi suhbatihim, yakni bersama mereka di dalam jannah. Fi makanin wahid, di satu tempat yang sama, berdampingan masya Allah dengan para nabi, para siddiqin, para salihin. Kembali kepada pembahasan. Qala rahimahullah, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh mereka itu adalah sangat bagus ada yang terlewat wasyuhada ya. Ada yang terlewat tadi, yaitu sebelum salihin adalah asyuhada. Adapun syuhada alladzina qatalu fi sabilillahi li'i'la'i kalimatillahi faqutilu. Saya ulangi, syuhada adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kalimat Allah, kemudian mereka terbunuh. Baik. Inilah para syuhada. Kalau perangnya karena rebutan kekuasaan, bukan syuhada. Kalau perangnya memerangi muslimin yang dikafir-kafirkan, seperti Khawarij memerangi muslimin yang matinya, bukan syuhada. Bahkan sebaliknya, syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah laungan langit adalah mereka yang terbunuh dari kalangan Khawarij yang memerangi muslimin. Mereka yang berperang karena dunia, karena keuntungan-keuntungan dunia, juga bukan syuhada. Ditanya, ya Rasulullah, manis syahid, atau siapa syuhada? Dijawab, man qatala li'i'la'i kalimatillah, yang berperang li'i'la, untuk meninggikan. I'la artinya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kalau terbunuh syahid. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa meninggikan kalimat Allah, i'la'i kalimatillah, ada dua macam, yaitu berperang bisayfi wassinan, dengan pedang-pedang dan tombak, dan juga berperang dengan al-ilmu wal bayan. Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, pertama bisayfi wassinan, yang kedua bil ilmi wal bayan, dengan ilmu dan penjelasan-penjelasan, sehingga kalimatullah hiyal ulia, kalimat Allah semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Kenapa dikatakan pembela, dikatakan perang juga? Karena perang ada dua. Ada perang fisik, ada perang fikir. Perang fisik, bisayfi wassinan, memerangi orang-orang kafir yang memerangi muslimin, yang menghalangi dakwah muslimin, yang mengganggu muslimin, yakni kafir harbi. Sedangkan perang fikir, ketika mereka membuat kabur gambaran Islam, membuat jelek gambaran Islam dengan syubhat-syubhat, dengan kebohongan-kebohongan, maka kita bela. Tidak demikian Islam. Tidak demikian ajaran Islam. Ajaran Islam yang paling sempurna, paling bagus, dibantah dengan ilmu wal bayan. Maka sama-sama jihad fi sabilillah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjuluki yang pertama dengan jihadul awam. Yang ini, yang perang dan tombak, jihadul awam, jihadnya orang-orang umum, bukan awam dalam artian rendah, umum. Setiap orang bisa. Yang penting enggak cacat, bisa ngangkat senjata, bisa pegang senjata, selesai. Baik. Tetapi bil ilmi wal bayan, kata Syekhul Islam rahimahullah, nukil juga oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ini jihadul khawas. Jihadnya orang-orang khusus. Mengapa? Tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang berilmu, yakni para ulama. Jihadul khawas. Maka kadang-kadang, subhanallah, walaupun dia enggak ikut berperang, tetapi karena menyebarkan sunnah, menyebarkan tauhid, dan membantah syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan terhadap Islam dan berbagai macam ucapan-ucapan dusta dari orang-orang kafir dan dari orang-orang munafik dan dari orang-orang Zionis, membantah, ternyata toh bisa mendapatkan syahid. Bisa mendapatkan syahid. Seperti beberapa ulama yang tiba-tiba sedang kajian dibom oleh Syiah Rafidhah. Mengapa? Karena dia yang membuktikan kesesatan Syiah. Membuktikan penyimpangannya. Membela Islam dari pengkaburan-pengkaburan mereka yang menyatakan Quran yang 30 juz yang dikenal oleh muslimin dikatakan Quran yang tidak lengkap, Quran yang begini dan begitu. Diterangkan dengan ilmiah. Mereka tiba-tiba meledakkan majlisnya dan meninggal. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Para ulama yang terbunuh dalam ledakan tersebut. Ikhwan ibn a'azakullah, humus syuhada. Mereka lah para syuhada yang mati dalam perang fisabilillah, li'ilai kalimatillah, yang mati karena berjuang mempertahankan agama ini dan membela agama ini dari serangan-serangan syubhat dari orang-orang kafir dan orang-orang sesat. Ini juga syahid biidnillahi ta'ala, karena dia juga menegakkan kalimatullah, meninggikan kalimatullah. Dan orang yang taat pada Allah dan Rasulnya tadi yang disebutkan di awal ayat, ulaika, mereka itu ma'alladina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat mereka, yaitu para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Irfan ibn na'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita jujur ketika berdoa, kalau kita sungguh-sungguh ketika berdoa, setiap salat, setiap rakaat, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Maka kita akan gembira dengan ayat ini. Allah telah kabulkan secara ilman. Allah kabulkan secara ilman. Artinya kalau engkau, kalau kalian ingin bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, ini jawabannya. Wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim. Kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, kalian akan digabungkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat. Kan kita minta siratal ladina an'amta 'alaihim, ya Allah berikan petunjuk padaku ke jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat mereka? Di sini disebutkan al-anbiya wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Maka berupayalah agar serasi doa kita dengan upaya kita. Agar sejalan doa kita dengan upaya. Doa itu harus diiringi usaha. Doanya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beri petunjuk kepadaku ya Allah, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Tapi usahanya apa? Usahanya jadilah orang-orang yang yuti'illah war rasul, yang mentaati Allah dan Rasul, karena Allah menjanjikan akan digabungkan bersama orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para anbiya, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik orang-orang yang mengiringi atau berteman atau bersama. Wa bil istima'i bihim. Kalau bergabung dengan mereka fi jannatin na'im, di surga yang penuh nikmat. Wal unsu biqurbihim, tentram karena dekat dengan orang-orang baik, orang-orang mulia. Fi jiwari rabbil alamin, di dekat Allah atau di samping Allah rabbil alamin. Yani dekat dengan Allah, jiwar dari kata jar, dekat dengan rabbil alamin, atau dengan mana di bawah perlindungan Allah rabbil alamin. Zalikal fadlu, minallah. Keutamaan ini alladzina luhu, yang mereka dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladzi waffaqahum lidzalik. Dialah Allah yang memberikan taufik agar mereka bergabung bersamanya. Wa anahum alaih. Dan Allah bantu mereka. Wa atahum minas sawab. Dan Allah berikan pada mereka pahala. La tablughu amaluhum. Yang amalan mereka enggak akan bisa nyampe. Karena amalannya tadi Allah beri rahmat. Dengan rahmat Allah mereka bisa masuk surga. Berarti manusia, kaum muslimin masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Karena amalan mereka gak bisa mencapainya. Tetapi amalan-amalan mereka menyebabkan Allah memberikan rahmat. Maka Allah masukkan dalam jannah. Dan Allah gabungkan bersama para rasul, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Wakafa billahi alima, dan cukup Allah maha tahu segalanya. Cukup Allah maha tahu. Ayya'lamu ahwala ibadih. Cukup Allah lah yang maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Wa man yastahiqqu minhum ats-tsawabal jazil. Siapa yang pantas mendapatkan pahala yang besar. Bima qama bihi min al-amali shalihah, karena apa yang ditegakkan dari amalan-amalan yang saleh. Allati tawata 'alaihim al-qalbu wal jawarih, yang cocok serasi antara jawarih mereka dengan hati mereka. Tawata 'alaiha al-qalbu wal jawarih, cocok apa yang ada di dalam jantungnya, dalam hatinya, dan apa yang ada pada anggota badannya, cocok. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena kalau tidak cocok, ada kemunafikan. Tetapi, kalau cocok, itulah mukmin shadiq. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan juga kalimat, wakafa billahi alima, cukuplah Allah yang maha mengetahui, ini juga mengingatkan, agar amalan-amalan tadi, bukan untuk manusia, bukan untuk manusia. Sehingga jangan kalian di depan manusia kelihatan soleh, kelihatan baik. Ketika di rumah berbeda. Ketika di kesendiriannya berbeda. Dan juga kita tidak bisa menebak fulan wa alan. Mengapa? Cukup Allah yang lebih tahu. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan beliau masuk jannah bersama para siddiqin, syuhada, wa salihin. Karena kita hanya tahu zahirnya. Sedangkan Allah, kafa billahi alima. Cukup Allah lah yang maha tahu segalanya. Yang zahir maupun yang batin, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang fis sirri au fil alaniyah. Di kesendiriannya atau depan umum, Allah semua tahu. Hanasallahu ta'ala at-tawfiq wal-hidayah wa-rahmah. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membantah orang yang mengatakan kita harus menghormati ajaran-ajaran Islam yang lain, atau yang semisalnya ketika kita membantah ajaran mereka? Ikhwanuddin a'azakumullah, kalimat ajaran Islam adalah ajaran dari Islam. Dari Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan diikuti oleh para ulama ahlus sunnah. Adapun, kalau pemahaman itu keluar dari Islam, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, maka itu barakallahu fikum harus dijelaskan. Harus dijelaskan kalau itu batil. Itu menyimpang, itu sesat, harus. Adapun kalimat menghormati dan sebagainya, kalau itu hanya pendapat fikhiyah, ijtihadiyah yang berbeda di kalangan para ulama, itu pun tetap harus dijelaskan mana yang rajih, mana yang marjuh. Walaupun kita hormati, menurut kami dengan apa yang sudah kami pelajari, yang lebih rajih adalah ini. Wallahu ta'ala alam. Bahasanya lebih rajih, tidak menyatakan kamu sesat menyimpang, tidak. Bahwa pendapat itu pendapat yang marju, yang kurang kuat. Mafhum? Itu pada perkara ijtihadiyah. Jadi ijtihadiyah, ijtihadnya para ulama. Tetapi kalau pada perkara bid'atun wa muhdatsatun dalalun, apalagi masa kita harus hormati kesesatan? Tidak. Kita harus berkata bahwa ini bid'atun muhdatsah. Ini sesat, ini menyimpang, seperti aliran Syiah Rafidhah Khawarij yang banyak mengorbankan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Masa kita hormati? Tidak. Kita justru harus menjelaskan kesesatan mereka agar kaum muslimin selamat dari mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira.